Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Nailul Roda bi syarhi Safinatin Naja, berkenaan dengan yang kemarin kita bahas tentang rukun solat jenazah yang keempat adalah membaca Al-Fatihah, maka saya ingin bacakan dari Ruyatul Muna keterangan tentang hal ini melengkapi apa yang telah kita baca di Nailul Roja. Maka rukun di Ruyatul Muna disampaikan oleh penulisnya Hafizallahu Ta'ala, rukun solat jenazah yang keempat adalah membaca Al-Fatihah, dan jika tidak mampu adalah dengan membaca gantinya. Kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, berarti setelah takbir pertama, itu afdal. Itu yang lebih baik. Tidak wajib, cuma lebih baik. Wa yajuzu ta'khiruha, dan Al-Fatihah dari madzhab Syafi'i boleh diakhirkan setelah takbir yang pertama. Lantas dijadikan setelah takbir yang kedua, bareng dengan solawat untuk Nabi. Atau bahkan Al-Fatihahnya diletakkan setelah takbir yang ketiga, bareng dengan doa untuk mayit. Bahkan Auba'da Rabi'ati boleh juga Al-Fatihahnya setelah takbir yang keempat. Jadi Al-Fatihah di takbir yang pertama itu afdaliyah di madzhab Syafi'i. Hadza ma'tamadahu fil minhaj, inilah pendapat yang mu'tamad dalam kitab Minhajut Thalibin, di mana Imam Nawawi di Minhajut Thalibin mengatakan tujzi'ul fatihatu ba'da ghairil ula, sah membaca Al-Fatihah setelah yang dilakukan setelah takbir selain takbir yang pertama, berarti boleh takbir kedua, ketiga ataupun keempat. Intah sekian perkataan Imam Nawawi, li'annahu la yadhharu bidzalika khalalun fi sholati. Alasannya kenapa boleh di takbir kedua ketiga, karena tidak akan terjadi kerusakan pada sholat dengan digesernya Al-Fatihah ke takbir yang lain. Namun Imam Nawawi punya pendapat yang lain di kitabnya At-Tibyan, beliau mengikuti jumhur ulama yang mengatakan Al-Fatihah harus setelah takbir yang pertama. Dan ini adalah zahir, zahir itu makna yang mendekati dari dua teks perkataan Al-Imam Syafi'i. Dan pendapat inilah yang dibela oleh Al-Adra'i dan yang lainnya. Dan pendapat inilah yang dinilai mu'tamad oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam kalau dikutip di kitab-kitab Syafi'iyah artinya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di buku-bukunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam kitabnya Asnal Matalib wal mudrakuna al-itiba', yang jadi tolak ukur adalah itiba', dan kata beliau tidaklah samar bahasanya memastikan Al-Fatihah itu setelah takbir yang pertama itu lebih utama daripada ta'ayyun du'a fi thalisah, pemastian bahasanya letak doa itu setelah takbir ketiga. Maka ringkasnya di sini ada pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama fikih menyampaikan letak Al-Fatihah di salat jenazah adalah takbir yang pertama, harus takbir yang pertama. Tapi kalau Syafi'iyah punya dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan setelah takbir pertama itu afdaliyah. Inilah yang dikatakan oleh An-Nawawi sebagai pendapat mu'tamad di Minhajut Thalibin. Namun di sisi yang lain, sejumlah Syafi'iyah memilih pendapat sebagaimana jumhur, harus setelah takbir yang pertama. Ini pendapat An-Nawawi di kitabnya At-Tibyan. Kemudian ini pendapat Al-Adra'i. Demikian juga ini pendapat yang mu'tamad menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan tadi dikatakan ini adalah nas atau zahir dua teks perkataan Imam Syafi'i dalam masalah ini. Namun uniknya kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan pendapatnya berpendapat harus setelah takbir pertama, namun murid-muridnya tidak. Akan tetapi yang dinilai sebagai pendapat mu'tamad menurut murid-muridnya Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, semacam Ar-Ramli dan yang lainnya, ya, adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak harus setelah takbir yang pertama. Wawa al-ijza itu sah ba'da ghairil ula, setelah takbir selain takbir yang pertama. Ya, kenapa demikian tidak harus di takbir yang pertama, apa pertimbangannya? Di antara pertimbangannya adalah li'an al-qasd al-a'zam min hadis salati, karena tujuan pokok salat jenazah adalah mendoakan mayit. Dan salawat untuk Nabi adalah sarana untuk diterimanya doa. Ammal qira'atu fa amrun tabi'un huna. Sedangkan membaca Al-Fatihah itu tabi' tambahan dalam hal ini. Lakinna hafizatnya asraf. Akan tapi kalau dari zat bacaannya, Al-Fatihah lebih mulia daripada bacaan salawat dan doa. Fanadhar ila hadaini, karena menimbang hal ini, maka Syafi'iyah menjadikan ba'dal ula nadban. Bahasanya menimbang bahwasanya Al-Fatihah itu lebih mulia daripada salawat dan doa, maka mereka menganjurkan agar Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Maka dianjurkan nadhran litsani, karena menimbang poin yang kedua, yaitu Al-Fatihah itu secara zat bacanya lebih mulia, la wujuban, namun tidak wajib. Terletak setelah takbir pertama, nadronil awal, karena pertimbangan yang pertama, yaitu bahasa yang jadi maksud pokok dalam sholat jenazah adalah doa untuk mayit. Hatta yatamayasal maksudu wa wasilatuhu, supaya terbedakalah yang menjadi maksud yaitu doa dan sarananya yaitu sholawat. Supaya terbedakan, maka dua hal ini memiliki tempat yang tempat yang khusus. Liadullah dalika, adanya tempat yang khusus untuk doa, yaitu setelah takbir yang ketiga, tujuannya adalah untuk menunjukkan ala mazidil i'tina' bil maqsudi duna ghairihi. Bahasanya yang mendapatkan perhatian, porsi perhatian yang besar adalah yang jadi inti dan bukan yang lain. Wala bid'a fi anna qad yu'ridu lil maqsudi dhati ma yasiru tabi'an. Dan bukanlah satu hal yang aneh, sesuatu yang jadi maksud pokok itu malah statusnya jadi tambahan dalam situasi tertentu. Wa yadullu lidzalika, dan hal yang menunjukkan hal tersebut, mereka para ulama tidak mewajibkan bacaan tertentu setelah takbir yang keempat. Maka kenapa tidak ada tidaklah wajib bacaan tertentu setelah takbiran keempat? Ni analamnya berkali ijabi muqtadin, karena tidak ada faktor pendorong yang mengharuskan diwajibkannya bacaan tertentu setelah takbir yang keempat. Wal aslu, sedangkan dasar pijakan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam solat jenazah adalah karena solat jenazah itu solat. Dia adalah salat iftaqarat ila qiyamin yang perlu gerakan berdiri. Fa'aujabu fihal qira'ata. Lantas mereka para ulama mewajibkan baca Al-Fatihah dalam salat jenazah. Karena menimbang dalil umum yang mengatakan la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yaitu penjelasan lebih detail tentang tentang masalah ini, yaitu Al-Fatihah dalam salat jenazah dalam pandangan Syafi'iyah, dia yang mu'tamad atau yang dinilai mu'tamad, pendapat yang kuat. Al-Fatihah setelah takbir pertama hukumnya dianjurkan, nanti tidak harus, boleh ya boleh ditakbir yang kedua bareng salawat, boleh juga ditakbir yang ketiga ada Al-Fatihah dan doa bareng dengan doa. Dan nampaknya yang kemarin kita baca boleh didahulukan dan boleh dibelakangkan, ini berkenaan dengan ketika dibaca bareng salawat, maka Al-Fatihah bisa di depan, bisa juga salawat dulu baru Al-Fatihah. Demikian juga ketika dibaca ketika di takbir yang ketiga, maka demikian bisa Al-Fatihahnya dulu, bisa doanya terlebih dahulu. Kemudian kita baca di Nahlul Raja, wal aula kaunuha ba'dal ula, dan yang lebih afdal Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Fa'in akharaha anha, jika diakhirkan Al-Fatihah anha dari takbir yang pertama, ilama ba'da ghairiha, keselain takbir yang pertama, yaitu takbir kedua, ketiga, bahkan keempat, jaza taqdimuha ala dzikriha, maka boleh diletakkan di depannya zikir takbir selain takbir yang pertama, wa ta'khiruha anhu, dan boleh juga diakhirkan Al-Fatihah tersebut anhu dari zikir. Maka di takbir yang kedua ada selawat, maka ketika di takbir yang pertama tidak baca Al-Fatihah, maka setelah takbir kedua boleh Al-Fatihah kemudian selawat, boleh selawat baru Al-Fatihah. Di takbir yang ketiga zikirnya adalah doa untuk mayit, maka jika Al-Fatihah mau diletakkan setelah takbir yang ketiga, boleh Al-Fatihah kemudian doa, boleh doa baru Al-Fatihah. Fa'in ajaza anha, jika tidak mampu baca Al-Fatihah, atabi badaliha, maka membaca gantinya. Gimana ketentuan gantinya telah dibahas di rukun-rukun salat. Kemudian kita masuk fasal fasal baru di Nailu Roja. Fasal baru tentang al-isti'anat, minta bantuan orang lain dalam masalah ibadah. Itu ada arba'un, ada empat macam. Ada yang hukumnya mubah, ada khilaful aula, ada makruh, ada wajib. Al-makna artinya, kalau di matanya isti'anat ya, minta tolong. Namun penjelasannya dibelokkan, i'anat menolong. Tentu beda ya, isti'anat minta tolong sama i'anah menolong. Ya, kalau isti'anah artinya ada permintaan dari seseorang untuk dibantu ini dan itu. Kalau i'anah itu menolong, boleh jadi didahului permintaan dan boleh jadi tanpa didahului permintaan. Anal i'anat bahwasannya menolong orang lain walau bila tolabin, tanpa didahului permintaan, dilihat dari hukumnya secara agama ada empat macam. Yang pertama, ada menolong orang hukumnya mubah, sama saja nilainya dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, khilaful aula. Ini perlu diketahui bahasanya fuqaha Syafi'iyah itu membagi makruh menjadi tiga, ya, khilaful aula, kemudian makruh tanzih, kemudian makruh tahrib. Maka khilaful aula itu bagian dari makruh. namun dia makruh yang paling ringan. Khilaful aula, ya, pengertiannya ya juzu fi'luha wa tarkuha. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, akan tapi tidak melakukannya itu yang lebih baik. Ya, apa bedanya dengan makruh? Kalau makruh boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, akan tapi ya tetap berdampak jika tidak dilakukan, berdampak sawabun pahala asalkan imtithalan. Asalkan niat, niat taat, niat melakukan ketaatan. Kemudian ada menolong orang lain yang hukumnya wajib, yaitu diberi pahala karena melakukannya, dan ada hukuman karena tidak melakukannya. Dan baqiya qismun khamis, sebenarnya ada hukum yang kelima, yaitu menolong orang yang dianjurkan. Kalati qusida biha, semacam menolong orang yang niatnya adalah mengajari. Ta'limul mu'in, mengajari orang yang menolong, sebagai pengajaran bagi orang yang menolong. Contohnya adalah i'anatil munfaridi anis safi, menolong orang yang sendirian dari saf, enggak ada temannya di belakang saf. Idza jarahu, jika ditarik oleh orang yang ada di belakang saf, yang sendirian di belakang saf, liyaqifa ma'ahu, supaya berdiri bersama orang yang sendirian tadi. Ya, maka di antara hal yang dianjurkan dalam fikih Syafi'iyah adalah ketika seorang itu sendirian di belakang saf, narik orang yang ada di depannya. Yang ini namun ada ketentuannya. Ketentuannya adalah orang yang narik itu takbiratul ihram terlebih dahulu baru narik. Takbiratul ihram terlebih dahulu baru narik. Demikian juga dia perkirakan yang dia tarik adalah orang yang mau ditarik. Tidak asal narik orang, akhirnya tarik-tarian. Namun dia punya sangkaan kuat, orang ini mau ditarik nemeni saya. Nah, itu diantara syaratnya. Dan kata Syafi'iyah, kan sebagian yang tidak setuju dengan narik beralasan bahasanya narik itu zalim, karena sop yang lebih depan lebih afdal, kemudian diturunkan ke sop yang lebih belakang, maka ada tindakan kezaliman. Sebagian ulama beralasan demikian untuk tidak setuju masalah menarik yang di depan. Namun kata fuqaha Syafi'iyah, bahasanya menolong orang yang nemeni orang itu menutup kekurangan, menutup kekurangan karena berada di sop yang lebih rendah. Dia tetap artinya pahalanya tidak kurang. Ini kata Syafi'iyah, pahalanya tidak kurang ketika ditarik ke belakang ke sop yang lebih rendah, itu tidak kurang karena tertutup dengan, karena sudah ditutup dengan pahala nolong orang supaya tidak sendirian di belakang. Nah, pahalanya itu dengan pahala berada di sop yang lebih depan itu sama. Kemudian ada hukum yang keenam, menolong yang haram, yaitu menolong untuk melakukan perbuatan yang haram. Ya, maka minta tolong atau menolong ada empat disampaikan di Safinah. Yang pertama mubah, wa yataqribul ma'i, yaitu mendekatkan air. Al-makna artinya menolong yang mubah adalah menghadirkan air, menyiapkan air. Dan semisal itu menghadirkan dan menyiapkan wadah air dan ember. Walikalu tidaklah kita katakan perbuatan ini khilaful aula, menimbang subutiha anhu, valid hal tersebut dilakukan oleh dari Nabi SAW. Inilah hukum yang pertama dari macam-macam hukum menolong orang lain. Kemudian yang kedua, wa khilaful aula kurang utama, yaitu menuangkan air kepada orang semisal orang yang berwudu. Al-makna artinya menolong yang statusnya khilaful aula adalah al-i'anatu, menolong menuangkan air kepada semisal orang yang berwudu seperti orang yang mandi. Salah satu ulama fuqaha Syafi'iyah, Ali Sabrama Lisi, mengatakan yang bari alla yakuna min dhalik. Yang bari sepatutnya tidak termasuk dalam hal ini khilaful aula al-wudu'u min Hanafiyah. Ya, berwudu pakai keran. Li'annaha mu'addatun lil-istikmali ala hadal wajahi. Karena memang keran itu disiapkan untuk digunakan dengan cara seperti itu. Biay sulaya ta'ala al-istikmal minha ala ghairihi. Di mana la ta'ala tidaklah memungkinkan untuk istikmal dipakai minha hanifiyah ala ghairihi. Ya. Ya. Untuk orang lain. Atau ala ghairi pada wajah yang lain, bentuk yang lain. Ya, maka berwudu menggunakan keran itu beliau katakan tidak termasuk menuangkan air kepada orang yang berwudu yang hukumnya khilaful aula. Kemudian jika ada orang yang minta tolong untuk dituangkan air karena dia mau berwudu, maka yang aula, yang terbaik, yang disarankan, orang yang menuangkan itu berdiri di sebelah kirinya. Di sebelah kiri orang yang mau berwudu, li'anahu amkan, karena itu lebih mampu, lebih mampu baginya untuk menuangkan air, wa ahsanu adaban, dan lebih bagus etikanya dan adabnya. Kemudian yang ketiga, menolong atau menolong atau minta tolong yang makruh adalah liman, untuk orang yang yughassil a'dha'ahu, membasuh anggota badannya. Al-makna anna li'anatul makruhata, menolong yang makruh adalah i'anatu ala ghazli, adalah menolong untuk mengguyuri anggota wudu. Ya, maka berarti diwudukan, mewudukan orang lain. Kalau tadi cuma menuangkan air itu khilaful aula, kalau ini sampai derajat mewudukan. Ya, maka itu hukumnya makruh. Kapan makruh? Malam yakun udhrun, kalau tidak ada udhur. Kalau dia ada udhur, kesulitan untuk basuh sendiri karena ada problem kesehatan, problem fisik, ya, maka kaidahnya makruh itu menjadi mubah jika ada hajat. Kemudian yang keempat, menolong yang hukumnya wajib, yaitu menolong orang sakit ketika tidak mampu berwudu. Al-makna artinya menolong yang wajib adalah menolong orang yang sakit jika tidak mampu untuk wudu sendiri. Fayajibu alai, maka wajib bagi orang yang sakit, tahsilu man yu'inuhu, mendapatkan orang yang membantunya. Itu wajib, walau bi ujratin, meskipun dia harus membayar. Ya, namun dengan syarat, walau bi ujrati mithlin. Ini satu hal yang wajib dia lakukan, dilakukan oleh si sakit, meskipun harus dengan mengupah dengan bayar, asalkan ujratu mislin, upah standar, upah wajar. Nah, kapan wajib bayar? In fadulat amma yu'tabaru fi zakatil fitri. Jika dia punya kelebihan harta. Nah, kelebihan hartanya apa? Tolak ukurnya. Ya, seperti kelebihan yang jadi tolak ukur untuk wajibnya zakatul fitri. Ya, maka zakatul fitri itu wajib manakala seorang itu terpenuhi kebutuhan makannya untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri dan harinya. Nah, Ya, kelebihan seperti semacam itu yang menyebabkan wajib bayar zakatul fitri. Nah, kelebihan semacam itu pula yang jadi tolak ukur untuk wajib bayar dalam ya, wajib bayar orang untuk keperluan toharah bagi orang yang sakit. Wa illa jika tidak ada orang yang bisa nolong, atau ada yang mau nolong namun bayarnya mahal banget, bukan ujratu misl, bukan upah yang wajar, maka sholat bitayamum. Orang yang sakit ini cukup sholat dengan tayamum, dan nanti ketika sehat aada, sholatnya itu diulangi lagi. Walau wujidam man yuwadi'u masalah mutabari'an, dan seandainya dijumpai ada orang yang mau mewudukannya, masalah misalnya mutabari'an cuma-cuma, tidak minta upah, lazimahul qabulu, maka wajib baginya menerima bantuan. Wajib baginya menerima bantuan. Li'adamil minnah. Karena dia tidak akan, karena ini cuma pertolongan yang sedikit, wajar, sedikit, sepele, sehingga dia tidak terkena minnah, berhutang budi sama orang. Ini, karena jika bantuan orang lain itu menyebabkan minnah, kita berhutang budi padanya, maka tidak wajib diterima. Maka bantuannya tidak wajib diterima. Sebagaimana kata Syafi'iyah, ketika orang itu tidak punya pakaian, dia telanjang, kemudian ada orang yang mau memberikan bantuan kepadanya, maka bantuannya dirinci. Jika bantuan orang kepada orang yang telanjang ini adalah dikasih, diberi pakaian. Ini saya kasih Anda pakaian. Maka kata Syafi'iyah tidak wajib diterima. Tidak wajib diterima. Ini tak, saya kasih sarung gratis untuk Anda, silakan untuk pakai sholat. Kalau dia beri, tidak wajib menerima. Kata Syafi'iyah tidak wajib diterima. Kenapa? Karena menyebabkan minnah, berhutang budi. Ini, nanti jadi merasa berhutang budi sama orang itu. Jadi tidak enak, jadi ini. Tidak merdeka di depan orang itu. Tidak bisa gagah di depan orang tersebut. Yang kedua, kalau bantuannya itu cuma dipinjemi. Ini saya pinjemi sarung. Anda telanjang, mau ini waktu sholat sudah tiba, saya punya dobelan sarung, ini saya pinjemi sarung. Maka wajib menerimanya. Karena kalau pinjaman itu minahnya sedikit, kata Syafi'iyah. Minahnya tidak banyak kalau dipinjemi. Tapi kalau dikasih, minahnya banyak. Ini merasa berhutang budinya besar. Ya. Nah, kalau ada orang yang mutabari'an, dia mau sukarela mewudukan, dan ini cuma sekali saja, ya, maka ini dinilai adamil minnah, tidak berdampak berhutang budi, sehingga lazimahul qabulu, wajib baginya menerima tawaran bantuan tersebut. Ya, dengan ini maka selesai pembahasan tentang salat. Kemudian kita masuk pada bahasan baru tentang zakat. Faslun. Allati talzamu fi az-zakatu sittatu anwa'in. Harta yang terkena kewajiban zakat itu 6 jenis harta. Taqaddam, telah lewat di Arkanul Islam bahasanya zakat dalam bahasa Arab artinya an-nama, berkembang, watadhir, dan membersihkan. Secara syariat, zakat adalah nama untuk harta yang dikeluarkan, sebagian harta yang dikeluarkan dari harta atau dikeluarkan dari badan, yaitu zakatul fitri, ala wajin maksusin dengan tata cara tertentu. Alman artinya harta yang terkena kewajiban zakat atas seorang muslim yang merdeka, yang memiliki kepemilikan yang sempurna, al-mu'ayyan, person tertentu, al-mutayakon, yang yakin wujudu keberadaannya, itu ada 6 jenis harta. Maka yang wajib terkena kewajiban zakat adalah muslim. Artinya orang kafir asli tidak terkena kewajiban zakat ayyama kufrihi, selama dia kafir. Adapun murtad maka jika kembali kepada Islam, wajib baginya mengqadha kewajiban zakat yang dia tinggalkan. Dia murtad 5 tahun, ya, maka dia punya, lalu balik ke Islam, punya utang zakat 5 tahun. Wa illa jika dia tidak kembali kepada Islam, namun mati sebagai orang murtad, fala, maka tidak ada kewajiban zakat. Li'anna malahu fai'un, karena hartanya orang murtad itu fai'. Ini statusnya fai', ya, hartanya orang kafir yang menjadi hak baitul mal, yang menjadi hak kas negara. Jadi maka hartanya orang murtad itu tidak diwarisi. Jika si bapaknya murtad, anaknya muslim, ya, maka ini beda agama, maka tidak diwarisi. Karena beda agama, demikian juga tidak diwarisi karena harta bapaknya itu fai' yang menjadi hak kas negara. Wahuwa, dan yang namanya harta fai' itu lirai mu'ayyan, tidak menjadi milik person tertentu. Kemudian yang terkena kewajiban zakat adalah orang yang merdeka. Maka budak itu tidak terkena kewajiban zakat li'adami milikihi, karena dia tidak punya hak milik. Gimana untuk budak yang muba'ad, yang setengah, yang tidak full budak? Misalnya ada satu budak, ya, budak ini milik 2 orang, dibeli bareng-bareng oleh 2 orang, kemudian salah satu pemilik memerdekakannya. Pemilik yang kedua belum memerdekakannya, maka dia cuma setengah budak. Ya, maka dia setengah budak, setengah merdeka. Ini muba'ad. Watajibu 'alal muba'ad, untuk budak yang tidak 100% budak, maka wajib fima malakahu, maka wajib zakat dalam harta yang dia miliki, biba'dihi, dengan sebagian dirinya yang merdeka. Kemudian kepemilikan yang sempurna, maka yang terkena kewajiban zakat manakala dia menjadi pemilik sempurna. Yeah. Maka kebalikan dari tamul milki itu kalau Syafi'iyah adalah da'ful milki, lemah kepemilikan. Maka kebalikan dari kepemilikan yang sempurna itu ada beberapa pendapat ulama tentang kebalikannya. Kalau Syafi'iyah, kebalikan dari tamul milki adalah da'ful milki. Pendapat yang lainnya, kebalikan dari tamul milki itu harta milik kita namun tidak di tangan. Tolak ukurnya tidak di tangan, semacam harta yang dicuri di tangan pencuri, yang dirampok ada di tangan perampok, yang dirampas di tangan perampas, itu berarti tidak tamul milki. Nah, ini kalau di sini disampaikan yang terkena kewajiban zakat adalah manakala dia tamul milki, kepemilikannya sempurna, sehingga tidak wajib zakat kalau kepemilikannya lemah. Contohnya budak mukatab, maka tidak ada zakat pada hartanya karena kepemilikannya lemah. Ya, budak mukatab adalah budak yang dijanjikan sama tuannya, engkau merdeka jika bisa membayar 50 juta misalnya, per tahun 10 juta. Dan caranya dengan model angsuran, setahun 10 juta. Maka budak ini punya duit untuk bayar. Untuk, diantaranya adalah untuk membayar angsuran. Nah, seandainya harta yang dia miliki untuk membayar angsuran itu sampai nisab, dia tidak terkena kewajiban bayar. Dia tidak terkena kewajiban bayar zakat. Fala zakata fi malihi, tidak ada zakat untuk budak mukattab. Alasannya karena kepemilikannya itu lemah dan tidak sempurna. Ya, demikiannya kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.